طيب قال الشيخ محمد أحمد معبد رحمه الله تعالى أحكام اللامات سواكين حكم لم لم سكون حكم لم لم سكون حكم لم سكون memiliki له أو لها خمسة أحكام memiliki lima hukum ya lam sukun memiliki lima hukum طيب atau lima kriteria afwan lima kebagian طيب afwan ya ahkamul lam sawakin yanqasimu ila khamsati aqsam terbagi lima bagian terbagi lima bagian yang disebutkan oleh beliau di sini ya satu persatunya tetapi beliau di sini hanya menyebutkan tiga pembagian lam sukun. Tapi kita tambahkan nanti insyaallah. Al-qismul awal pembagian yang pertama dari lam sukun min al-lamati sawakin lamul ismi. Ya, lam sukun yang pertama adalah lamul ismi. Lam yang ada pada isim. Dan yang lebih tepatnya ya, pembagian yang pertama ini bukan lamul ismi tetapi lamut ta'rif. Ya, lamut ta'rif itu lebih tepat karena lamul ismi adalah pembagian yang kedua. Kalau lamul ismi yaitu lam yang ada pada isim. Ya, lam yang ada pada isim seperti apa contohnya? Lam sukun yang ada pada isim. Siapa yang mendatangkan? Contoh, hah? Bukan. Ini lam ta'rif. Fadhlul ikhwa. Syariku katanya. Syariku itu sering menyebutkan. Tapi, hah? Iltifat. Tapi iltifat. Termasuk dalam isim. Kalau iltafata lam fi'il, tapi kalau iltifat lam isim dan dia sukun. Apalagi contohnya. Nanti insyaallah diulang lagi. Cuma ini ada sedikit beda nama. Ya, beliau dengan para ahli tajwid yang lainnya. Ya, harusnya memang lam pertama ini lam ta'rif. Kan. Karena lamul isim beda lagi, yaitu lam sukun yang ada pada kalimat isim. Ana contohkan satu, kalbun. Ya. Sudah sering udah. Kalbun, lam sukun ya. Kalbun ini isim apa fi'il? Isim. Lamnya apa? Sukun. Begini namanya. Lam sukun yang ada pada isim, lamul ismi. Dia nanti akan memiliki hukum. Ya, lam sukun yang ada pada isim ini hukumnya apa? Apakah dibaca izhar atau dibaca idgham? Tanya. Dan kiaskan yang lainnya. Ini di sana dalam ismi. Ya, tapi ingat tadi ya nama yang paling bagus, ya, pembagian yang pertama ini adalah lam ta'rif. Al-hukmul awwalu lillami al-idharu. Maka hukum yang pertama bagi lam sukun yaitu izhar. Ya, lam sukun dibaca dengan izhar tanpa ada faktor penghalang yang lainnya ya, yang merubah dari makhrajnya. Maka dia sesuai keluar dari makhrajnya. Jadi lam ta'rif ya, dibaca dengan izhar, keluar dengan luasa. Yang ma'ruf di sisi para ahli tajwid disebut lam lam apa? Dusulukoh jadi satu. Dusulukoh jadi satu dibuka ikhwah hari Ahad. Tayyib jam 9. Hari Ahad bagi yang memiliki waktu kelonggaran dibuka di sini di TK hari Ahad jam 9. Sehingga yang memiliki waktu silakan ya, jangan sampai ya, sama sekali buta terhadap bahasa Arab ya. karena faktor yang terbesar ya, kurangnya peningkatan kita dalam menuntut ilmu tiada lain karena lemahnya semangat dalam pelajari bahasa Arab gitu. Sehingga ini keterpurukan di berbagai daerah, bukan hanya kita di sini, tapi di mana-mana ya, sebab kurangnya ya, semangat dalam menuntut ilmu karena kurangnya mempelajari bahasa Arab. Jadi kalau bahasa Arab itu semangat dipelajari, maka dia akan semangat untuk membaca kitab-kitab para ulama dan yang lainnya. Sehingga apa yang kemarin diposting di pedalaman Sulawesi, mereka sangat ingin orang-orang atau para asatidah yang mengajari bahasa Arab ya, karena mereka ta'alim hanya sekedar membaca terjemahan ya, gak ada ustaznya ya, kemudian duduk di sekitar cempor ya, lampu ya, atau obor. Kita subhanallah ada listrik ya, AC ada, ustaz ada ya. Itu di sebagian daerah mengangankan adanya ya, ustaz yang menzahiri mereka kemudian mengajari bahasa Arab ya, karena tertarik dengan ilmu ya, maka kita di sini manfaatkan. Alhamdulillah telah banyak yang membuka pelajaran-pelajaran bahasa Arab ya, yaitu Al-Qamariyah ya, ma'rufnya Al-Qamariyah. Qala ma hiya lamu an, apa yang dimaksud dengan lam yang ada pada al? Qala hiya lamu ta'rif as-sakinatu ad-dakhilatu 'ala al-asma'in nakirati. Lam yang ada pada al yaitu lam ta'rif, sehingga lebih utamanya untuk dikatakan lam ta'rif ya. Bagian yang pertama dari lam sukun adalah lam ta'rif. Lam ta'rif maka dia disukun. Tanya. Tidak ada lam ta'rif yang di fathah atau di kasrah atau di dhamma. Tapi semuanya di sukun. Dan lam ta'rif ini ya, lam yang sukun al, seperti baitun al-baitu ya, babun al-babu, masjidun al-masjidu. Ini maksudnya al ya, lit-ta'rif, lam yang sukun yang masuk pada asma'un nakirah ya, halal asma'in nakirah. Lam al ini maksudnya pada isim-isim nakirah. Apa fungsinya? Ya, al masuk pada isim nakirah litu'arrifaha, ya, untuk menjadikan isim nakirah tersebut menjadi ma'rifah ya. Sehingga perbedaan antara isim ma'rifah dengan nakirah, bahwasanya isim nakirah, apa isim nakirah? Ada alif lamnya. Ada alif lamnya? Tidak ada alif lamnya. Isim nakirah tidak ada alif lamnya. Tidak diawali dengan alif lam. Betul. Tidak ada alif lamnya, tidak diawali oleh alif lam. Apalagi? Enggak, maksudnya ini ibarahnya yang betul seperti apa? Itu isim yang dibenarkan. Isim nakirah ini isim yang dibenarkan untuk dimasuki oleh alif lam ya, dibenarkan. Kalau enggak benar ya dia bukan nakirah. Muhammadun ya, Muhammadun, apakah dia nakirah? Ma'rifat. Kenapa? Karena tidak dibenarkan masuk alif lam. Jadi kalau kita mengatakan di awalnya karena tidak ada alif lam, ya Muhammad juga tidak ada alif lam, tetapi tidak dibenarkan al-Muhammadun. Oleh karena itu Ibnu Jurum mengatakan apa? Ibnu Jurum dalam matannya, kullu ma salaha dukhul alifi wal lam. Isim nakirah itu setiap isim yang dibenarkan masuk padanya alif lam. Kalau tidak benar berarti dia bukan isim nakirah. Seperti tadi Muhammadun Khalidun, itu tidak benar. Ini pelajaran tajwid ikhwan. Menunjukkan bahwasanya pelajaran tajwid pun masih ada kaitannya dengan apa? nahwu. Baik. Ya, dengan nahwu. Itu al atau lam sukun, lam ta'rif, ya, yang masuk pada isim nakirah. Fungsinya isim nakirah ketika masuk al li ta'rif merubah isim tersebut yang tadinya nakirah menjadi ma'rifat. Yang tadinya babun menjadi al babu. Ini. Misal contohnya al muttaqin, ya. Hudal lil muttaqin, pokoknya. Ini. Al-aqibatu lil muttaqin. Tayyib. Atau al-muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ya. Asalnya apa? Muttaqin. Masuk alif lam al-muttaqin. Asalnya muhsinin. Masuk alif lam jadi al-muhsinin. Demikian pula as-sabirin. Asalnya sabirin. Tayyib. Kemudian masuk alif lam jadi as-sabirin. Maka fungsi al di sini adalah untuk memakrifatkan. Oleh karena itu disebut oleh para ulama ahli lughah dan ahli tajwid sebagai al li ta'rif. Karena namanya al itu banyak, ya, bukan li ta'rif saja. Ada al apa? Al li sifat, untuk sifat. Ya, ada juga al zaidah, untuk tambahan saja. Dan yang lainnya dari al-al yang ada. Dan para ulama lughah berselisih, para ulama nahwu berselisih, apakah yang memakrifatkan itu lamnya saja atau hamzah sama alif sama lamnya, ya, atau alifnya saja. Jadi ada tiga pendapat. Yang memakrifatkan isim nakirah si babun, ya, babun, dia akan jadi ma'rifat itu dikarenakan karena lamnya saja, atau karena alifnya saja, atau karena dua-duanya. Itu berselisih. Ya, sampai tiga pendapat. Jadi, al-muhim yang paling gampang pendapat si Bawe, ya. Maksudnya yang ma'rifatkan itu dua-duanya, ya, alif dengan lam. Tayyib. Karena menyelisihi pendapat gurunya. Kalau pendapat gurunya yang ma'rifatkan si Khalil, yaitu lamnya saja. Ada pendapat yang lain, Al-Mubarrid berpendapat bahwasanya yang ma'rifatkan adalah alifnya saja. Ya. Maka ini yang lebih tepat, yang lebih dekat insyaallah, yang ma'rifatkan adalah dua-duanya. Ya, alif dengan lam. Qala kam hukman lillami al. Ada berapa hukum bagi lam yang ada pada al? Ya, dan ingat ini penamaan yang terbagus, yang terbaik bagi kalimat Arabiyah yang terdiri dari dua huruf, yaitu dengan disatukan. Difahami ini. Kalau ada kalimat Arabiyah terdiri dari dua huruf, maka apa? Disatukan penamaannya. Ya, yaitu apa? Al. Al itu dari apa? Alif dan lam. Ya. Ibnu Jurum menyebutkan bahwasanya termasuk daripada alamat isim wal ismu yu'rafu bidukhuli al-alifi wal lam. Maka ini dikritik oleh para ulama ahli nahwu yang lainnya. Yang bagus kalau mengucapkan kalimat Arabiyah yang cuma dua huruf langsung aja bidukhuli al. Ya. Enggak usah alif lam. Sebagaimana al-Imam Ibn Malik dalam Alfiyahnya meringkas, ya, meringkas, tidak menyebutkan alif lam tetapi al, dukhulu al, ya, atau al. Dalam isim nakirah beliau sebutkan nakiratun qabilu al mu'athirah, ya, nakiratun qabilu al mu'athirah. Isim nakirah itu menerima al, ya, yang mempengaruhi menjadi ma'rifat. Tidak menyebutkan beliau nakiratun qabulu alif wal lam mu'athirah. Kepanjangan. Ya, kepanjangan. Baik. Itu ketika ada dua huruf. Sebagaimana antum ketahui hal. Hal itu apa? Hal dengan lam, ya kan? Tapi apa? Langsung disebut hal. Ya. mim dengan nun, apakah mim nun min, baik, ain dengan lam, ala, ya, atau tiga kalau di sini dengan ya. Ya, artinya kalimat Arabiyah yang terdiri dari dua huruf maka disebut secara langsung kebanyakannya. Baik. Qala lilam al hukman. Lam yang ada pada al memiliki dua hukum, izharun wa idghamun. Ada kalanya dibaca izhar dan ada kalanya dibaca idgham. Kapan itu dibaca izhar? Ya, lam yang ada pada al, lam sukun yang ada pada al. Qala indakam harfin min al-huruf al-hijaiyati yajibu izharuha. Ketika menghadapi berapa huruf dari huruf-huruf hijaiyah, wajib untuk diizharkan lam sukun yang ada pada an. Ya. Indakam, ketika menghadapi berapa huruf dari huruf-huruf hijaiyah, wajib untuk diizharkan lam sukun yang ada pada al. Qala inda 14 harfan. Inda 14 harfan. Itu ketika menghadapi salah satu dari 14 huruf hijaiyah. Ya, jikalau lam sukun yang ada pada al menghadapi salah satu dari ke-14 huruf hijaiyah, maka wajib lamnya dibaca izhar. Tayyib. Yang ke-14 huruf tersebut al hamzatu wal ba'u wal ghainu wal ha'u wal jim wal kaf wal waw wal kha wal fa wal ain wal qaf wal ya wal mim wal ha. Ke-14 huruf ini wahia majmu'atun fi hadhir kalimat, dikumpulkan dalam kalimat berikut. Ibagi hajjaka wa khaf aqimahu. Kata orang Arab, ibagi hajjaka wa khaf aqimahu. Ini sudah mencakup 14 huruf. Ya. 14 atau berapa? Antum hitung. Ya, dari mulai ibagi hamzah ba ghain haf ha jim kaf sampai akhir sampai ha, ini semuanya 14. Ya, Bu Siddiq. Pas. 14 huruf. Jadi ketika ada al di depannya hamzah, al di depannya ba sampai akhir, maka dibaca jelas. Insyaallah akan datang contoh-contohnya. Ini pepatah yang masyaallah luar biasa. Ya, bagus. Kalam Arab. Ya. Igwi hajjaka wa khaf aqimah, carilah kebutuhanmu, ya, keperluanmu. Tapi apa? Wa khaf aqimah, dan takutlah kesudahannya. Takut kesudahannya. Silakan cari apa yang kita inginkan, tapi apa? Takut kesudahannya, perhitungannya, hisabnya. Jangan sampai apa? Al-wasilatu tubarirul ghaya. Perantara apa saja membolehkan apa? Perkara inti. Ya. Daulah Islamiyah umpamanya, ya, negara Islam, itu ghaya, tujuan inti. Sehingga untuk mencapai tujuan negara Islam membolehkan berbagai macam cara, meskipun ini ya, ISIS atau yang lainnya, ya, jihad menurut mereka. Yang penting tercapai apa? Ya, al-ghaya, tujuan intinya. Maka ini menunjukkan tidak takut aqimahu, akibatnya. Tayyib. Sehingga ibgi hajjaka, silakan kita dituntut untuk mencari, ya, apa yang kita inginkan, tetapi jangan sampai salah jalan, ya, salah merekrut atau salah ambil, salah comot, ya, asal ambil kita takut akan kesudahannya. Sering kita sebutkan hadis Anas, ya'ti zamanun 'alan nas la yubali ahya min al-halal aw min al-haram. Akan datang suatu zaman kepada manusia yang di zaman tersebut dia tidak peduli apakah dia mengambil sesuatu dari yang halal atau dari yang haram. Yang penting dapat. Ya, tetapi perlu kita pertimbangkan. Ya, perlu kita kalkulasi ya, apakah kita dengan mengambil tersebut akan rugi akhirat atau tidak? Tanya. Ibi hajjaka wa khaf aqimahu. Insyaallah contoh-contohnya yang akan kita pelajari di waktu berikutnya. Dan dibawa Al-Qur'annya ya, biar lebih jelas ya, masing-masing ketika pelajaran tajwid dibawa Al-Qur'annya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.